Dari tadi yang Ian dengar tuh kayaknya si depan sini doang yang nyanyi. Gak ada apa-apa lah. Pian-pian memang baik hati. Tapi yang di belakang sana juga kayaknya mau ikut bernyanyi deh. Sekali lagi kita sama-sama ya. Bukannya aku yang aku takut. Mari kita sama loncat lari.